Hajar Aswad warnanya hitam. Dicium membuat hati senang. Dari bunyi tambutan salam, nampaknya belum makan siang. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sudah banyak menghadap pengajian, tausiah, khutbah, macam-macam. Tapi ternyata hari ini acaranya beda, namanya Muslim Duty 2022. Rupanya kalau kita makan ombus-ombus ni lancar bahasa Inggris. Menjadi istrinya. Itu lagu untuk anak-anak gadis. Ini anak udah tiga, aku siap menjadi. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beda auranya. Saya ini sudah hari yang ketiga di Medan Sumatera Utara. Tadi malam di Pangkalan Susu. Sebelumnya di Besilam. Sebelumnya tak ingat saking banyak yang jadwal entah kemana-mana. Saya pikir tadi sudah kehilangan energi dan semangat. Rupanya kalau kita bersama dengan anak-anak muda ini, kita pun ikut menjadi muda luar biasa. Allah Akbar. Ada Adi Jigo, anak muda dengan RX King-nya. Dulu kata orang ini motor copet. Sekarang Masya Allah Tabarakallah, dibawanya bawa beras untuk yatim piatu dan fakir miskin. Ada pula Ustaz muda, Ustaz Taki Malik, anak muda, hafal Quran, ganteng, luar biasa. Cuman agak mengecewakan bagi anak-anak gadis, dia sudah menikah. Tapi masih ada 3 seat kosong lagi. Ada juga anak muda, Coach Stephen. Ada juga luar biasa semuanya. Bapak Gubernur beserta ibu dan rombongan. Ustaz Iryansa, Ustaz Iqbal Sauki Pulungan beserta para guru-guru kita, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Peringatan 1 Muharram 1444 Hijrah diakhiri oleh ustaz penceramah diisi dengan tausiah. Sudah biasa, tapi beda dengan Muslim Duty. Diisi dengan apa? Pembagian hadiah. Apa yang dihadirkan ke depan? Ada nasyid. Juara nasyid. Ini sekarang sudah krisis nasyid kita. Dikalahkan oleh apa? Keyboard tunggal. Pengajiannya rajin, wirid yasinnya rajin. Bapak-bapaknya sudah sholat, sudah puasa sunat Senin Kamis. Tapi begitu pesta pernikahan, ini hari apa? Hari Ahad. Pagi acara walimah akikah, siang acara khitan, sore menjelang malam acara walimah nikah. Tapi hiburannya keyboard tunggal, pentasnya tinggi, roknya pendek. Yang di bawah banyak atuk-atuk salah suap, masuk rendang tuh ke hidung. Makanya saya beberapa kali pesta undangan pernikahan tuh tak datang saya. Sampai hati Ustaz Somad sudah kami antar undangan tak juga datang. Aku datang. Kenapa Ustaz tak masuk ke dalam? Gimana aku mau masuk ke dalam? Penyanyinya mendatangi acara walimah itu dapat pahala apa enggak? Dapat pahala silaturahim. Tapi kalau yang ditengok dosa, bertentangan antara pahala dengan dosa, mana yang lebih didahulukan? Mengambil pahala atau menolak dosa? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak dosa lebih diutamakan daripada mengambil pahala. Datang acara walimah pernikahan, mestinya kita mendoakan dia dengan iringan nasyid. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Masya Allah, bangga kita punya kota Medan Sumatera Utara. Kenapa? Karena ada anak-anak muda yang luar biasa Al-Medani. Dan tadi kabarnya ada pula tadi, apa tuh? Kambing bergantung apa ayam bergantung? Hah? Lebah bergantung? Saya tahu, cuma ngetes saja. Kamera di Sumatera Utara, kamera bergantung. Lambaikan semua tangan ke atas kamera. Lihat ke semuanya ke atas. Allahumma salli ala sayyidina. Maximum flight altitude reached. صلى الله ربنا على sayyidil mursalin alihi wa sahbihi ajma'in wa ala maximum flight altitude reached. Turunkan tangan yang lama-lama ketiak basah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada lomba nasyid. Ini hanya pembukaannya saja di awal 1444 Hijrah. Nanti ada maulid Nabi, buat lagi. Ada Isra Mi'raj, buat lagi. Ada acara nuzul Quran, buat lagi. Lomba nasyid, lomba nasyid, lomba nasyid. Sehingga keyboard tunggal akan kalah tereliminasi dengan sendirinya. Setuju? Allahu Akbar. Lagunya pun mantap-mantap. Lagu-lagu religi, lagu-lagu maximum flight altitude reached. Lagunya tak sembahyang, nyanyikanlah sesuai dengan konteks. Sepohon kayu daunnya rimbun, serta buahnya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang? Apa gunanya? Tapi saya nasihatkan ke ibu-ibu yang grup nasyid, bapak-bapak nasyid, anak-anak muda nasyid, jangan kalian menyanyi salah lagu. Ini ada acara Maulid Nabi Isra Mi'raj, yang diundang pejabat-pejabat, bupati, wali kota, bapak kades, bapak kadus, bapak camat, jangan sebut gubernur, ada di sini. Tiba-tiba salah lagu dinyanyikan ibu, itulah grup nasyid. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur, keranda diusung. Batal bantuan turun. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan salah lagu. Sudah jelas diundang acara walimah pernikahan, pengantin duduk di atas pentas, dinyanyikannya pula lagu. Bila Israel datang memanggil, menangislah kedua mempelai itu. Sesuaikanlah dengan konteks. Ini hari bahagia, ini hari senang. Nyanyikanlah lagu-lagu yang menyenangkan hati. Alangkah senangnya pengantin baru duduk bersanding. Kenapa Ustaz selalu nyanyi banyak tak hafal syair? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pula lomba azan. Oh, itu tadi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangatlah masyarakat Medan salat berjamaah. Ini kadang di beberapa tempat mendengar azannya kita pula yang ragu. Allahu Akbar, Allah. Kata kawan sebelah, ini orang apa hantu? Kalau suara azan itu menggelegar, dalam hadis dikatakan setan lari tunggang langgang lintang pukang tebirit-birit alaiha duratun, sampai terkentut-kentut setan itu. Jadi rupanya setan pun ada juga terkentut. Jadi kalau ada tiba-tiba dicium bau busuk, tanya, kau terkentut? Enggak, berarti itu kentut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini azannya terlalu slow. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak? Itu tidak terjadi di Medan Sumatera Utara. Kenapa? Karena juara azan. Nanti kalau ini bulan Muharram, selesai Muharram, Muharram Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, lomba azan lagi. Setuju? Ibu-ibu yang punya grup nasyid pengajian, lomba azan ada, lomba nasyid ada. Ada pula tadi saya tengok lomba kaligrafi. Wah. Yang nasyid suaranya mantap, yang azan suaranya melengking. Ada orang suaranya kurang bagus, tapi kaligrafinya bagus. Mantap, cantik. Ada pula orang, Pak Ustaz, suara tak bagus, kaligrafi tak bagus, terjun aja ke Sungai Ular. Tidak ada manusia yang tak punya kelebihan. Betul. Semua orang diberikan Allah kelebihan, kelebihan, kelebihan. Nampak saya laki sini tak ada kelebihan ya, Pak Ustaz. Nasib tak bisa, menyanyi tak bisa, kultum tak bisa, apapun tak bisa. Ada kelebihannya. Mana fotonya? Ini. Lebih hitam. hitam-hitam setampuk manggis. Walaupun ku hitam, lama ku tengok aku menangis. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan satu Muharram 1444 Hijrah ini lebih baik daripada tahun kemarin, yang selama ini hidupnya susah dibukakan Allah pintu rezeki. Acara Muslim Duty 2022 mau dibuat acaranya berbayar pakai karcis. Sumatera Utara halus perasaan Pak Gubernur. Begitu sampai berita ke saya, Ustaz Somad, Muslim Duty di Medan batal kita buat berkarcis berbayar karena Pak Gubernur tak setuju. Betakbir saya, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Setiap hadir tausiah saya tadi malam di Langkat, di Pangkalan Susu, apa kata beliau di atas? Saya tidak bicara lama-lama, panjang-panjang. Tadi di sini diulangnya juga lagi begitu. Langsung kita panggilkan. Tahu dia, ibu-ibu ini dari pagi, tadi bapak-bapaknya dari pagi. Halus perasaannya. Kadang rasa ini yang paling penting kita asah. Banyak orang tak mengerti perasaan orang lain. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad katanya perasaan-perasaan. Bagaimana rasanya Pak Ustaz berada di tengah artis-artis, orang-orang hebat, pejabat-pejabat di atas, kami duduk di bawah. Gimana rasanya di atas nih Pak Ustaz? Panas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 1444 tahun. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hijrah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Bagi yang tak percaya ukur sendiri, sekejap, tak sampai satu malam, naik ke Sidratul Muntaha, turun, tak ada bawa-bawa sahabat. Cukup Nabi Muhammad SAW, Malaikat Jibril, Buraq. Tapi begitu Isra dan Mi'raj, perjalanan ilahi, hijrah, tidak demikian. Hijrah itu penuh dengan perjalanan kemanusiaan. Ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur, karena nanti tidak akan masuk kafir Quraisy, akan mencincang kepala Nabi. Maka ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur. Siapakah yang menggantikan Nabi di tempat tidur? Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian Nabi naik ke atas Jabal Zur. Jabal Zur apa Jabal Nur? Nabi menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, itra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jabal Nur. Nabi hijrah transit 3 malam, Jabal Zur. Nabi menerima wahyu Jabal Nur. Nabi hijrah Jabal Sur. Ini jamaah haji pulang dari Makkah, bercerita ke tetangganya, aku kemarin naik ke atas Jabal Sur, padahal yang dinaikinya Jabal Nur. Yang bercerita tak ingat, yang mendengar tak tahu. Keduanya sama-sama mengangguk. Suara saya ini jelas, soalnya saya dari sini mendengar ini tak jelas, mengaum-ngaum suara ini. Siapa yang menemani Nabi di Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Itulah enaknya kalau kita pengajian ramai-ramai. Yang tak tahu pun macam tahu menjawab, asal digerakkan aja mulut. Siapa yang tidur bersama Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas Jabal Sur? Abu Bakar Siddiq. Kanan. Siapa yang ngantar makanan? Apapun. Ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang mengantar makanan itu adalah Asma. Pakai alif. Asma. Siapa namanya? Asma. Pakai alif. Kalau tak pakai alif, Asma. Itu sesak nafas. Yang mengantar makanan ke atas selama 3 hari 3 malam. Kamis malam Jumat, Jumat malam Sabtu, Sabtu malam Ahad, Ahad malam Senin baru bertolak. Yang mengantar makanan 3 hari 3 malam, malam keempat adalah Asma. Ada yang membawa berita, berita hiruk pikuk di kota Makkah, Muhammad hilang, Muhammad lari, mereka mau membunuh sallallahu alaihi wasallam. Yang membawa berita di atas itu namanya Abdullah. Siapa namanya? Abdullah. Ada yang mengawal di bawah. Ada yang hilang pula. apaan tadi? Ada yang memelihara kambing di bawah. Mana tahu musuh nanti datang. Yang memelihara kambing di bawah namanya Amir bin Fuhairah. 5 orang. Ingat baik-baik, ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Siapakah yang tidur di tempat tidur Nabi? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang menemani di atas? Abu Bakar Siddiq. Siapa yang mengantar makanan? Asma binti Abi Bakar. Siapa yang pura-pura mengembala kambing di bawah? Amir bin Fuhairah. Siapa yang membawa berita ke atas? Abdullah. Sampai pada akhirnya ada yang menunjukkan jalan. Karena tak bisa melalui jalan yang biasa. Mereka sudah mengintai-mengintai mau membunuh Nabi. Maka mesti jalur khusus, jalur tikus. Yang tahu jalur ini namanya Abdullah bin Uraiq. Maka hijrah ini lengkap dengan strategi. Hijrah ini jangan bayangkan cuma nekat aja. Kau mau kemana? Aku mau hijrah. Apa bekal yang kau siapkan? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi, terjadilah. Itu bukan hijrah, bodoh. Hijrah ini perlu kematangan. Sama dengan acara kita ini bisa terwujud sedemikian hebatnya, gegap gempita, ramai luar biasa. Tolong yang ambil foto ambil ke bawah aja. Kursi kosong ini jangan nampakkan. Ini menunjukkan bahwa persiapan yang luar biasa. Siapa yang menyiapkan AC, karpet-karpet semua, tolong panitia balikkan nanti, jangan sampai karpet ini tak balik. Siapa yang mengundang Ustaz Taki Malik, mengundang Mas Adi Jigo, siapa yang mengundang Mbak Ustazah Sirli dari Lok Semawe, Banda Aceh, berterbangan mereka di atas awan, akhirnya mendarat di Kuala Namu, sampai kemari. Ustaz Abdul Somad pula dari Riau. Ini perlu kematangan, persiapan, kebersamaan. Inilah yang disebut dengan berjamaah. Ada imamnya, ada makmumnya, ada bilalnya, ada khatibnya. Ini berjamaah, bagi-bagi tugas. Siapa yang paling mulia? Yang paling mulia adalah yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustaz Somad bisa nyaman ceramah ini? Karena ada yang mengawal kanan dan kiri. Kenapa Ustaz Somad nyaman ceramah? Karena ada yang meng-share berita-berita. Kenapa Ustaz bisa nyaman ceramah? Karena ada yang merekam dan akan di-upload di channel. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Yang tampil ke depan siapa? Bapak Gubernur. Yang tampil ke depan siapa? Ibu Gubernur. Yang tampil ke depan siapa? Ustaz Somad. Protokol tidak ada tadi memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh pemasang kasih. Mereka tidak tampil ke depan, tapi peran mereka luar biasa. Justru mungkin amal soleh mereka tercatat luar biasa, karena mereka selamat dari riya, selamat dari sum'ah, selamat dari takbur. Hatinya bersih, sesuci. Sesuci apa Pak Ustaz? Sesuci niat kepada kamu. Tapi ini yang dimuliakan Allah. Kita kalau sama anak-anak muda ini, masya Allah, bangkit semangat muda kita. Padahal kita ini udah tua Bang Iqbal, 25-26 lah. Tapi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian berada di atas Jabal Zur. Gelap, malam, tak ada lampu. Apa yang terjadi? Mau masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam gua. Gua Adi, Ustaz Mas Adi Jigo, katanya gua itu yang paling banyak di Jakarta. Tapi lu, sampai gua. Ini maksud gua di sini adalah terowongan gelap di dalam bukit, di tengah belantara. Itu disebut dengan gua. Akan masuk ke dalam. Ketika Nabi Muhammad SAW mau masuk ke dalam, ditahan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Jangan masuk ya Rasulullah. Kenapa? Karena kalau engkau yang masuk, mana tahu ada singa yang sedang tidur di dalam, mana tahu ada ular berbisa di dalam, engkau meninggal dunia tak sampai risalah Islam. Biarlah aku yang masuk ya Rasulullah. Kalau aku yang masuk, hanya anak istriku saja yang bersedih. Masuk Abu Bakar Siddiq ke dalam, dibersihkannya lantai. Setelah itu dia pun duduk, ada lubang. Dia duduk di tepi lubang, disumbatnya lubang itu dengan belakangnya. Kakinya dia selonjorkan. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meletakkan tengkuknya ke atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persahabatan yang luar biasa antara Nabi Muhammad dengan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar tak mengizinkan Nabi masuk ke dalam. Jangan masuk ya Rasulullah. Andai Nabi Muhammad malam itu berjalan dengan Abdul Somad. Apa kata Abdul Somad? Silakanlah yang masuk ya Rasulullah. Kau banyak yang menjaga, ada malaikat Mikael, Jibrail, Israel. Sedangkan Abdul Somad jangankan malaikat, Satpol PP pun tak ada. hari ini ramai karena dengan Pak Gubernur kita berjalan. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah masuk ke dalam, Nabi beristirahat, diletakkannya tengkuknya ke atas paha Abu Bakar. Dia pun tertidur karena lelah. Naik bukit dari dasar ada air yang jatuh. Air apa nih Abu Bakar? Tak mungkin rasanya air hujan karena berada dalam gua batu yang panas. Tak mungkin berembun. Tak Abu Bakar, itu air mataku. Karena kita duduk tertidur menetes air mata. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Kita belum pergi lama. Rindu kau kepada anak istrimu. Rupanya apa kata Abu Bakar Siddiq? Aku menangis karena ada ular berbisa yang menyengat dari lubang ya Rasulullah. Kakinya tak dia gerakkan. Dia tangan kakinya tak bergerak. Tapi ada seterawe. Al-Khalifatul Awal Abu Bakrin Siddiq. Ketahuan salat terawih kemarin di rumah karena COVID. Subhanal Malikil Ma'bud, Subhanal Malikil Mawjud, Subhanal Malikil Ayyil Ladhi La Yanamu Wa La Yamut Wa La Yafut Abada. Subhan Qudus Rabbuna Wa Rabbul Malaikati Warruh. Terbayang kolak pisang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Mawlana Muhammad. Al-Khalifatul Awal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Dulu waktu saya tinggal di Medan dari tahun 1990 ke 1995 begitu. Sekarang di Medan masih begitu. Buat nanti lomba, lomba nasihat udah, lomba azan udah, menyambut bulan suci Ramadan tahun 2023 dibuatkan lomba Bilal Tarawih. Setuju? Bang Iqbal, buatkan nanti lomba Bilal Tarawih. Ini sekarang banyak Bilal Ramadan tak jelas tak apa-apa kata dia. Mabud. Imamnya lambat, makmumnya cabut. Apa? Apa kata dia? Salawat pun tak apa-apa kata dia. Orang Medan itu dulu jelas bunyi salawatnya. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Jelas. Ini sekarang saya dengar salawat itu aja. Allahumma Muhammad. Kamu Muhammad mana yang dibilangnya? Kau pikir itu Muhammad tukang ayam? Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di Medan dulu ada suara tarhim menjelang azan. Assalatu wassalamu alayka ya Aman. Ya Aman asra bikal muhaiminu layla. Masih ada lagi di Medan begitu? Alhamdulillah. Copet-copet masih ada? Alhamdulillah sudah ditangkap sama Ibu Polwan. Lebih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertolak pada hari Ahad malam Senin. Kenapa berangkatnya malam? Karena takut dihadang oleh kabil musyrik jahiliyah. Mereka pun bertolak sampai akhirnya mereka disambut di Al-Madinah Al-Munawwarah. Tala'al badaru alaina min saniyatil wada wa ajaba syukru alaina madaha lillahida ayyuhal mab'usu fina جئت بأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Itu menunjukkan Islam ini tidak melarang seni. Seni, lanjutkan. Enggak boleh dinyanyi-nyanyikan. Salawat tak boleh menyanyi. Azan tak boleh menyanyi. Imam tak boleh menyanyi. Enggak boleh pakai irama. Kalau enggak boleh pakai irama, cemana mau sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau sembahyang apa mengamuk? Itu di Makkah tu tak ada pakai nyanyi-nyanyi. Di Makkah tu tak ada pakai lagu-lagu. Alhamdulillah menirukan persis itu adalah Ustaz Taki Malik. Sudah dibuatnya tadi. Saya begitu Ustaz Taki Malik azan lengkap dengan sholat, menetes air mata ke saya, jatuh mengenang ya Allah, rasa-rasa di Makkah ya Allah. Ya Allah, begitu saya buka mata, langsung ingat rupanya di simpang Manendal. Masyaallah tabarakallah. Begitulah kadang iri juga kita pada Allah. Bentuk lehernya sama. Leher sama, leher saya sama leher Ustaz Taki Malik bentuknya sama. Bisa pula yang keluar tuh beda. Begitu keluar dari mulut beliau lantunan mengingatkan kita pada Makkah Al-Mukarramah. Begitu keluar dari mulut Ustaz Abdul Somad, langsung ingat kaleng ditarik pakai sepeda motor, pakai becak mesin dari Medan. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi qori penghafal Quran seperti beliau. Sudahlah qori, suara bagus, hafal Quran, ganteng, beduit pula. Sudahlah tak qori, tidak hafal Quran, baca Quran tak bisa, jauh dari kata ganteng, hitam legam macam patah kuali, tak sembahyang pula. Apalah cocoknya itu dibawa ke Belawan. Tidak ada jalan lain kecuali hijrah. Apa itu hijrah? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan semua yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua adik-adik anak muda ini, semua yang hadir ini, meninggalkan semua yang dilarang Allah. Yang tahun lalu pacaran-pacaran, mulai hari ini semuanya putus. Putus kita, Dek. Kalian ketawa, dia menangis. Untung tak ada sensor cap jempol. Kalau ada jempol, semua dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Yang rugi kalau kalian pacaran laki-laki dengan perempuan, yang rugi adalah laki-laki apa perempuan? Kalian yang rugi. Tak ada untungnya sama sekali. Mereka senyum-senyum aja. Kalian adalah adik-adikku. Kalian adalah anak-anakku. Kalian adalah keponakan-keponakanku. Jaga harkat martabat kalian. Martabat, bukan martabat. Ini sekarang enak aja perempuan ini mau dibonceng. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Masuk angin, gembung. Ketulis di botol. Tadi sebelum saya minum, mau dibukakan Ustaz Taki Malik air minum saya itu tadi. Ketika saya congkel tulisannya, apa tertulis di situ? Do not accept if cell is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Paham? Jaga kehormatan kalian. Jangan mau dibawa laki-laki. Kalau ku katakan putus hari ini, bukan karena aku jahat. Kenapa? Karena malam nanti mereka akan berkata musyawarah dengan keluarganya, di teleponnya, akan kami datang besok pagi meminang dengan bismillah. Tapi jangan kalian datang petatang petenteng. Aku suka kalian berterus terang. Kalian punya tiga kali jalan, tanya dia, bang mau dibawa kemana hubungan kita ini? Bang Iqbal pun nanya, mau dibawa kemana cerita kita ini? Kata dia, ceramah-ceramah begini-gini aja atau ada kelanjutan dia? Mana yang mau melanjutkan tadi? Apa ceritanya sekarang? Izin Ustaz untuk ngomong. Biasanya orang minta izin itu mau nikah lagi. Ustaz, saya belum nikah juga Ustaz. Biasalah, so sweet. Baik, kita akan umumkan ada donasi untuk pembangunan rumah tahfiz Nurul Azhar 1 dan 2. Banyak yang mau pastinya. Daripada saya tinggalkan cincin batu bacaan ini di rumah, berebut anak-anak saya, lebih baik saya wakafkan menjadi amal fisabilillah mengalir sampai hari kiamat. Betul. Tapi ada warna, ada harga lah pula kan. Bukan untuk saya, enggak. Bukan untuk saya. Ini dipakai untuk namanya akadnya wakaf. Wakaf untuk pembangunan pondok pesantren, dibelikan ke semen, batu bata, batu kerikil, kosen, pintu. Anak-anak akan baca Quran, hafal Quran, sholat. Tapi wakafnya berhadiah. Maka disebut dengan istilah lelang batu cincin batu bacan, yang dipakai Ustaz Abdul Somad langsung dari Pulau Bacan. Masya Allah. Tepuk tangan dulu ya. Luar biasa. Jadi boleh ya Ustaz ya? Boleh. Boleh. Kita langsung lelang. Minta orang Medan. Cincin dulu ya. Ini orangnya dikasih hati minta jantung. Udah cincin nawapin pula lagi kata dia. Masya Allah. Tabarakallah. Ya. Kita akan lelang yang pertama cincin ya. Ya. Kita buka dengan harga. Baik Ustaz. Saat ini kita buka dengan harga berapa ya kira-kira? Cincin ya. 2 juta. Adakah? 2 juta? Ya. Jadi ada kira-kira di antara ibu bapak atau kakak dan abang yang ingin mengambil, enggak mengambil sih. tawaran dengan harga 2 juta untuk yang pertama sebelah kiri nih. Iya. Ya, oh, sebelah kiri. Asli, itu baca. 2 juta. Ayo, siapa? Okay, siapa? Ada 2 lagi? Juta. Ya. Ada juta. Lagi? Ada yang ingin di atas 2 juta? Di atas 2 juta. Boleh, panitia boleh dibantu ya untuk memantau jamaah yang ingin. Baik, ada Coach Steven 5 juta. Tepuk tangan untuk Coach Steven ya. 5 juta. Coach Steven 5 juta. Ada yang lain? Ada yang lain? Yang di belakang mungkin Bapak dan Ibu. Ya. 5 juta Coach Steven. Sayang kita lewatkan ya. Ibu bisa juga beli kasihkan ke suami hadiah kado ulang tahun. Ustaz Iqbal besok ulang tahun yang ke-25. Ya. Ini cincin yang sebelah kiri, kiri tangan kiri Ustaz ya. Ustaz, oh. Ya, Ustaz Taki 10 juta. Ustaz Taki 10 juta. Allahu Akbar. Tapi belum kita tutup. Siapa tahu ada yang mau di atas 10 juta. Malu lah orang Medan. Masa cincin dibawa Ustaz Somad dari Riau dibeli orang Jakarta. Ini Pak Gubernur. Hilang harkat martabak kita. Benar Ustaz. Pak Gubernur udah mulai senyum-senyum. Iya. Ya. Mungkin Pak Gubernur merasa. Ya. Berapa? Oh siapa? Sebelah kiri ada. Oh iya. Berapa? Berapa? 11 juta. Masya Allah 11 juta. Oh luar biasa. Itu asli Medan ya Pak ya? Ibu-ibu ini masih cheese leader. Tepuk-tepuk tangan aja dia. 11 juta. Ada? Ada lagi? Ada lagi? Betul, betul, betul. Ada lagi? Ada. Pasti ada nih. 11 juta dari pojok sana. Kita yakin sebelah kanan tak mau berhenti. Rupanya 11.550.000. Bisa yakin nih. Oh, Coach Steven 12.500. Iya. Coach Steven naik lagi 12.5 juta. Coach Steven. Ini mah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini saya yakin pasti ibu-ibu ini yang menang. Iya, ibu-ibu. Yakin kan? Oke. Okay. Ada lagi 12.500. Coach Steven ada lagi. Cincin uas sebelah tangan sebelah jari tangan sebelah kiri. Ya, asli batu bacan Ustaz ya. Asli. Masya Allah. Kalau tak percaya Pak datang kemari bukunya kening. 15 juta Masya Allah. 15 juta. Ibu berapa? Masya Allah. 15 juta. Masya Allah. Boleh kita kesana kita? Saya izin Ustaz. Kita coba dan miring ke sana sedikit. Nampaknya banyak ikan-ikan ya. Paus di situ. Ustaz Taki dengan ibu sama 15 juta. 15 juta dari ya. Ibu ya. 15 juta dari ibu. Ada yang lebih tinggi? Iya, Ustaz. Ada? Ada lagi? Oh, oke. Okay. 15. Kita dengarkan Dita dari sebelah sana. Kita dengarkan orang Medali. 16 juta. 16 juta asli batu. Yang tak percaya datang ke sini bisa dipukul juta. Kalau ada bisul-bisul yang payah pecah mari kasih sini. Ada lagi? 16 juta. Ada mungkin di pojok kita kanan. Yakin masih ada lagi yang lebih. Penawaran lebih tinggi di lagi. Di pojok kanan, di belakang, ada? Atau di tengah. Di ini atas masih yang sebelah juta. Kiri. Ya, masih yang sebelah kiri. Penawaran? 16. Ustaz. Okay. Siapa pasti lagi? Pasti sebelah sana masih ada lagi? Masih ada lagi? Ada? Oh. Di belakang? Ada? Dita? Siapa? Siapa? Bapak. 25 juta. 25 juta. Dua puluh lima juta. Ya? Oh, oh ya, Ciko 25. Gimana gimana? 25 kita keep atau masih ada? Oke, ya. Mungkin adik Ciko bisa. Kita tanya ketersediaan Ustaz. Kita sama semangat ya. Gimana Ustaz kalau 25 juta? 25 juta. Saya di Jambi, jangankan batu cincin. Jaket saya di Jambi laku 270 juta. Oh, sampai cincin yang datang jauh-jauh dari Ustaz Taki. Berapa? Ayo terus. Masih kita tunggu Ustaz ya. 30 juta. Cincin batu bacan jari Ustaz sebelah masih kiri ya Ustaz kita ya. Tunggu. Ibu, Dita. Bunda, Dita ya. 35 juta. Ada? Ya, kita masih nunggu. Ustaz masih belum puas nih. Iya, kita nanya ketersediaan Ustaz. Ustaz. Belum Ustaz ya? Belum Ustaz. Kita tunggu. Ya. Ustaz ada? Masih berpikir. Keris sama rencong tak sampai ya? Dua. Oh. Keris di kanan, rencong di kiri. Langsung hilang juga. kembali ke Bapak 50 juta. Wow. Wow. 50 juta. Ah, kalau 50 juta ini bisa sudah sama kita sikit. Ya, 50. Ya, berapa? 100. Baik, Bang, catat 100. Ucap. Ya Allah. Oke. 50 juta, kita tunggu dulu. Ya. 50 juta. 50 juta. Jangan Bang Iqbal. Kita lanjutkan apa kita tutup? Kalau diturunkan berdiri ini udah kesemutan juga ini ya. Closing. Oh, tambahkan saja dari sana. 100. 100 juta. Allahu Akbar. 100 juta. Agak semangat saya sikit. Kalau ditanya orang, berapa kemarin, Pak? Izin ya, 100 juta. Kita hitung aja sampai 9. Kalau iya, diam semua, kita kasih. Kalau mana tahu deh, mau hitung 10. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Boleh dong takdirnya, Allahuakbar. Allahuakbar. Dipersilakan maju ke depan penyematan cincin oleh Ustaz Abdul Somad. Kami silakan ambil gambar, upload di gunakan lelang ya cincin. Nasib kau cincin. Iya, lepas juga dari tangan Abdul Somad ya. Senilai 100 juta rupiah ya. Izin dengan Bapak Zulkifli, silakan Pak Zulkifli. Masya Allah. Ustaz yang masangkan langsung. Masya Allah. Tapi pertanyaannya. Masya Allah. Masya Allah. Selamat Pak Zul. Selamat. Barakallahu laka fima ataita. Semoga berkah wakaf Pak Zul untuk pondok pesantren Tahfiz Quranul Azhar. Dibukakan Allah pintu kebaikan-kebaikan. Keluarga Pak Zul sakinah mawaddah warahmah. Anak cucunya soleh dan solehah. Dijaga Allah dari malapetaka bencana dan musibah. Dan jadikan Allah istiqomah dalam iman dan Islam. Bersama kita di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan. Beralih yang ke sebelah kanan Ustaz. Iya, ya, Ustaz. Dari sini kelihatan yang depan tadi kan Ustaz. Baik, kita akan mulai Dita. Ya. Ustaz, itu cincin dari batu. Ini batu bacan. Oh, bacan lagi. Bacan juga. Ya, ya, karena batu yang banyak sama saya batu bacan. Saya balik dari bacan. Tak kalian tengok di YouTube tuh begini, bacaan semua isinya. Baik, kita akan buka ya untuk lelang cincin dari sebelah kanan dari Al-Ustaz Profesor Haji Abdul Somad. Kita buka dari nominal 5 juta rupiah. Silakan. 5 juta rupiah. 5 juta. Ada lagi? Bapak berapa, silakan. Bapak? 5 juta. 5.500.000. Oke, 5.500.000. 5.500.000 mana Dita? Yang sebelah kanan. Ada? Ada. Ini masih malu-malu nih awalnya. Ya Ustaz sambil capek juga. 5 juta. Kita buka 5 juta setengah udah ya? Ya, 5.500.000. 5.500.000. Yang ada? Sebelah kanan tentunya ya sama jenisnya bacat juga. 5.500.000. Oh. Ada? Kita tunggu ya, kita ya. Ya, kita tunggu. Sambil Ustaz tarik napas juga. Ayo. 5.500.000 rupiah. Ayo. 5.500.000. Cincin bacan jari sebelah kanan Ustaz. Ada? Ah, oh, dibantu Adi. Ya, 10 juta rupiah. Ya. Masya Allah. Baru mau ngomong 10 juta. Oh iya, udah telat. Ya, yang bisa lebih dari itu bonus foto bareng sama saya. Iya. Pasti yang ibu-ibu nih, Ustaz. Ibu-ibu dari tadi belum ada. Belum ada, ya. Iya, ya, ibu-ibu. Ya. 12.500.000 rupiah. Dari sebelah mana? 12.500.000? 12.5 juta. Baik, ya. Dari ibu-ibu. Dari ibu. Sekarang dari bapak-bapak. Masa bapak-bapak kalah sama ibu-ibu? Ayo dong. Ayo, mana orang Medan? Katanya orang Medan. Kota 1000 ketua. Iya. Ya. Ayo. Dari panggil. Ketua lempul ya. Ya. Gak dapat limpul. Tidak limpul. Baik, 12,5 juta dari ibu, yang bapak jangan kalah ya. Ini beda ya, cincin yang dipakai yang tadi sama yang sekarang agak beda ya. Tuh, di fotonya ada. Ya. Ya. Ini ada isinya di dalamnya. Enggak. Isinya kalau enggak keju coklat. Coklat ya. Ini ikatannya mungkin bisa dibilang dari titanium ataupun emas ya. Ya. Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi. Gila. Mungkin ada lagi bapak-bapaknya? Masih bertahan di 12.500. Ayo, ada lagi. Masih malu-malu ibu-ibu ini pasti malu-malu. Ayo, cincin sebelah kanan dari jari Ustaz Abdul Somad. Ada lagi 12.500 juta ada sana tuh dah. Kasih apa-apa ada. Ya, saya waktu acara di Medan, acara motor e-racing, kontes e-racing, itu melelang satu sebuah sepeda motor, itu laku 500 juta. Sultannya pada muncul. Kenapa cincin sultannya enggak muncul? Ya. Ayo. Ya. Ini insyaallah pasti ada. Ada ya, masih malu-malu. Masih malu-malu nih. Ya. Ini kayaknya tawadu ya, tahu warna duit ya. Tawadu. Baik, kita tunggu, masih kita tunggu Dita ya. Yang di atas ada. Mungkin yang di tribun. Ada? Ada. Ada yang mau ikutan? Di belakang. Baik, masih ditunggu. 12.500 bertahan, tambahin lagi. Pasti ada nih. Oke, Ibu-ibu, ayo jangan mikir-mikir Ibu ya. Oke, nanti kalaupun ada yang lebih dari angka ini akan saya tambahkan satu tiket umroh secara cuma-cuma. Yuk, saya tambahkan satu tiket umroh secara cuma sampai Bandara Kuala Namu. Ya. Ya. Udah semangat loh ibu-ibunya. Yang penting niat dulu, niat dulu. Pasang niat. Ya. Ya. Niat dulu. Kalau orang Betawi bilang, orang Jakarta bilang, gaya dulu. Gaya. Urusan punya enggak punya urusan Allah. Yang penting niat, ya insya Allah bisa berangkat bareng dengan Bung Adi Cik. Ya insya Allah, yuk. Oke, kita tunggu 12,5 juta masih tadi. Ada, Bapak? Oke, bukan. Oke, yang di sebelah kang. Nambah lagi. 12,5 juta. Bacan ya, sama ya. Di salah satu juga jenis yang terbaik. Ko Steven ada? Mungkin. Ko Steven berapa? Berapa Ko Steven? 20 juta. Masya Allah. Ke Ko Steven ini. Saya ke rumahnya. Itu kantornya penuh sama cincin. Semua. Kasih lelang katanya. Iya. Ya Allah berkah Ko Steven. Ada lagi? Ada lagi. 20 ini niatnya ya? Selain niat punya cincin, tapi niat juga menabung rumah di surga. Ya, yang pasti ini adalah aset surga. Betul. Ya, karena kita akan manfaatkan ini untuk memang untuk tujuan ya ibadah menuju surga. Betul. Ya. Tadi ibu-ibu saya lihat HP-nya iPhone 13 harga barunya tuh 45 juta ya, Bu ya. Iya. Itu iPhone terbaru ya, loh. Masih kecil dibanding iPhone ya. Bisa membangun masjid ya, enggak bisa. Ayo. Ya. Ayo. Ayo kita tunggu ibu-ibu ayo, yang ya. Lagi video live langsung dimasukin. Kita masih beri kesempatan ibu ngelompok suaminya dulu. Nama suaminya, minta izin nama suaminya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, silakan. Ya, kita masih tunggu. Ya. Kalau yang pertama tadi deal di angka 100. Ya, minimal ini 125 lah. Ya. Doakan, ya. Atau Bapak yang tadi menang 100 juta mau nambah lagi, Pak, biar imbang kanan dan kiri, Pak. Oke. Okay. Iya, Pak. Oh, tersenyum bapaknya. Iya. Mazil ya. Oke, okay, kita ya. Masih tunggu. Ya. Gimana Bung Ade? Gimana? 20 juta rupiah. 20 juta bertahan Steven. Ya, ada lagi cincin bacan dari sebelah kanan dari Ustaz Haji Abdul Somad. Kita akan beri kesempatan lagi ya Ustaz. Ya, atau gini bertahan di 20 juta. Lebih dari 20 juta saya tambahkan satu buah sepeda motor. Silakan yang mau pilih di parkiran. Ya. Boleh pilih warna. Ya. Kan boleh pilih merek macam-macam. 22 juta rupiah. 22 juta. Tepuk tangannya dulu. 22 juta rupiah dari 22 juta. Orang Medan asli. Ya, gak mau kalah dari orang Medan. Orang Medan gak mau kalah. No. Ayo. Yuk, 22 juta. Kan, Ko Steven itu masih rundingan. Ya. Jadi kalau saya tambahin Pak Gubernur, ya. Boleh silakan. Ya, silakan. Katanya, silakan. Gimana Pak Gubernur kalau orang Jakarta yang ngambil? Katanya, kita lagi berdiskusi. Ya. Berapa? 25? Ya, 25 juta. Ko Steven. Ya. Dari tadi Ustaz Taki Malik ya. Sepertinya tertarik. Tertarik dia. Apalagi jarinya. Kalau ya. Saya lihat pas banget sama Ustaz Taki Malik. Perannya ya. Iya, pas ya. Banget dia. Dia tadi bisik-bisik belakang. Bang Ade, saya ngincer yang sebelah kanan. Oke, okay, gak apa-apa saya bilang. Tunggu aja saya bilang. Sabar. Dia emang tertarik. Dia apalagi hobi dengan bacan. Kemana-mana bacan dicari dia. Bentar-bentar, masih berpikir. Ustaz Taki? Berapa? Ada lagi? Ustaz Taki? 30? Oke. Okay. Isi lah, ya. Tadi udah 30? Iya. Oke, okay, yang sekarang 30 ya. Sekarang gak usah basa-basi ya, kita hard sell aja lah, kita jualan aja ya. Ini untuk kebaikan kok, minimal saya menyampaikan, saya juga dapat pahala.